berfirman, mal masih ibn Maryam illa rasul. Al-Masih Isa ibn Maryam tidak lain, tidak bukan, hanyalah seorang rasul. Bukan Tuhan, bukan orang yang patut disembah atau komponen dari ketuhanan, apalagi dia menjadi Tuhan berdiri sendiri. Dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu, begitu pula ibunya. Ibunya adalah seorang siddiqah. Bukan Tuhan, bukan unsur daripada Tuhan, bukan pula seorang nabi. Hanyalah siddiqah. Selevel di bawah nabi. Karena Allah Azza wa Jal sering menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat yang lain, level setelah kenabian adalah siddiqah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. As-siddiqah di bawah kenabian. Indikatornya bahwa dia atau keduanya, ibu dan anak ini, bukan Tuhan adalah kana ya'kulani ta'am. Indikator yang paling mudah untuk dilihat, ditangkap secara manusiawi, bahwa keduanya sama-sama makan makanan seperti manusia biasa. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami jelaskan ayat-ayat kepada mereka. Summa, kemudian unzur, renungi kembali, anna yu'fakun. Renungi kembali bagaimana mungkin cara berpikir mereka kemudian terbolak-balik. Manusia biasa dipertuhankan. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Nasrani Bani Israel, ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Apakah pantas kalian menyembah pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mudarat maupun manfaat? Apakah layak kalian menyembah selain Allah, di mana selain Allah tidak mungkin bisa memberikan manfaat maupun mudarat? Wallahu huwas sami'ul alim. Dan Allah, dialah Dia saja yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Janganlah kalian bersikap ghulu, ekstrim. Bersikap ghulu, ini istilah Al-Quran. Istilah kita umumnya, orang Indonesia menyebutnya ekstrim. Gampangnya, berlebih-lebihan. Jangan berlebihan dalam beragama kalian. Ghairul haqqi. Ghairul haqqi merupakan sifat daripada sifat ghulu ini. Artinya, sifat ekstrim pasti bukan yang hak. Yang hak itu yang lurus, yang proporsional, yang wasat, pertengahan. Tatkala ekstrim mayor atau ekstrim minor, disebut al-ghulu wat-taqsir atau al-ifrat wat-tafrit. Sikap ghulu berlebihan, ekstrim mayor berlebihan, ekstrim minor disebut at-taqsir, sembrono, menyepelekan, gampangin, asal-asalan. Jadi dalam melaksanakan agama Allah Azza wa Jal, dalam melaksanakan aturan Allah Azza wa Jal, harus berada pada petunjuk yang pas, sesuai dengan petunjuk. Jangan berlebihan, jangan pula asal-asalan. Kata Allah Azza wa Jal, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada ahlul kitab, jangan berlebihan, jangan bersikap ghulu dalam beragama. Selanjutnya, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dan jangan ikuti selera orang yang telah sesat sebelum kalian dan banyak menyesatkan manusia serta tersesat dari jalan yang benar. Ahlul kitab punya salaf, punya pendahulu. Ayat ini mengajak bicara ahlul kitab yang ada di Madinah. Sebelum mereka, banyak di antara ahlul kitab yang menyelewengkan Taurat dan menyelewengkan Injil. Maka kata Allah Azza wa Jalla di sini, dan jangan kalian ikuti selera-selera, ahwa itu dari kata hawa nafsu. Sering dibahasakan oleh para ustaz, jangan mengikuti hawa nafsu. Apa yang dimaksud hawa nafsu di sini? Selera, kecenderungan pribadi. Jangan mengikuti selera-selera kaum yang telah tersesat sebelum kalian. Selain tersesat, mereka telah banyak menyesatkan manusia dan tersesat dari jalan yang benar. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel. Orang-orang kafir di kalangan Bani Israel telah terlaknati. Apa maksudnya terlaknati? Dilaknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Dilaknati artinya didoakan agar jauh dari rahmat Allah. Padahal hidup ini tidak mungkin bisa ajeg, lurus, tenang, bahagia, sejahtera tanpa rahmat Allah. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknati. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Oleh lisan Nabi Dawud alaihi salam, juga Nabi Isa ibn Maryam. Mengapa begitu? Mengapa dilaknati? Zalika, hal itu bima asau. Karena pembangkangan mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kelewatan. Melampaui batas itu bahasa enaknya kelewatan. Bahasa Indramayunya kebangetan. Kelewatan macam mana? Maksiat yang mereka lakukan seperti apa diantaranya? Yang kemudian menyebabkan mereka terlaknati. Kanu la yatanahawna ammun karim fa'aluh. Karena mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dilakukan sesama mereka. Mereka membiarkan kemaksiatan merajalela di tengah-tengah mereka tanpa dakwah, tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat mereka tidak melaksanakan, tidak menunaikan zakat, ya sudah, dibiarkan begitu. Masyarakat mereka, para bangsawannya, para pembesarnya berzina, dibiarkan. Di antara mereka melarang riba, tapi tatkala mereka bermuamalah dengan selain Bani Israel, mereka harus meribakan. Pinjaman-pinjaman terhadap orang selain Bani Israel harus diribakan. Dan mereka tidak saling mencegah kemungkaran ini. Hilangnya dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah Bani Israel, inilah yang mengakibatkan mereka dilaknati oleh Allah Azza wa Jal. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Maka sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Di hadapan ayat ini saya kadang merasa heran terhadap sebagian orang masyarakat yang menyikapi ustaz yang berbicara apa adanya dengan sikap yang tidak mengenakan. Berharap kalau ustaz itu jangan menyampaikan apa adanya. Apa di antara contohnya? Sebagian DKM melarang ustaz untuk menyampaikan bid'ah, menyampaikan masalah bid'ah. Kalau mau ceramah di sini jangan bicara bid'ah. Karena masyarakat sini suka rokok, maka ustaz kalau ceramah di sini jangan sekali-kali bicara rokok. Nanti kalau di sekeliling masjid ada pelacur, maka ustaz jangan sekali-kali melarang orang melacur. Jadi apa fungsi ustaz kalau tidak boleh menyampaikan syariah? Ngajak ketawa, kemudian mengajak partnernya dari kalangan artis, ketawa bersama, nyanyi bersama. Nah, ini namanya majelis gelak tawa dan joget-joget, bukan majelis pengajian. Maka mohon dinasehati, sampaikan nasihat ini kepada tokoh-tokoh masyarakat ataupun para pengurus DKM di berbagai tempat yang suka melarang ustaz-ustaz untuk menyampaikan kebenaran, mencegah orang dari kemungkaran. Karena ini akan mengakibatkan laknat Allah Azza wa Jal sebagaimana telah terjadi pada Bani Israel. Selanjutnya, tara katsiran minhum. Sekarang sudah kembali kepada konteks zaman Nabi, tidak lagi berbicara tentang Bani Israel sebelum mereka. Apa kata Allah Azza wa Jal? Tara, kamu lihat, kamu perhatikan wahai Muhammad, kamu bisa lihat, kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kebanyakan mereka berwala, saling berkasih sayang dengan orang kafir. Artinya apa? Banyak di antara orang Bani Israel munafik. Munafik itu bukan hanya dari kalangan Arab. Kalangan Arab yang ada di Madinah terbagi tiga. Ada yang mukmin, ada yang munafik, dan ada yang tetap musyrik, kafir. Sesuai dengan agama nenek moyang sebelumnya. Begitu pula Ahlul Kitab. Orang-orang Bani Israel juga terbagi ke dalam tiga kelompok di Madinah. Ada yang mukmin mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang kafir tetap menolak, tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mau menerima Al-Qur'an. Mereka tetap mengikuti Taurat, kalaupun mengikuti Taurat atau Injil. Yang ketiga adalah munafik. Di sini Dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kamu bisa perhatikan, wahai Muhammad, banyak di antara Bani Israel itu berwala, memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Baik orang kafir yang satu etnis dengan mereka, yaitu Bani Israel, maupun orang kafir yang berasal dari orang Arab. Karena intinya mereka tidak suka ketokohan mereka di kalangan Madinah menjadi pudar karena kedatangan tokoh baru bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Maka sungguh jelek, sungguh buruk apa yang mereka lakukan yang mengakibatkan murka Allah Azza wa Jal. Ini makanya mereka disebut al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Wa fil azabi hum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam azab. Ini berkaitan dengan orang munafik. Kemunafikan besar nilainya sama dengan kafir. Kemunafikan besar itu adalah orang yang menampakkan secara zahir seakan-akan bersama umat Islam, tapi sesungguhnya di dalam hati mereka memusuhi Islam dan loyalitas mereka diberikan kepada orang kafir. Munafik seperti itu namanya munafik besar, nifaq akbar. Itu yang disebut di dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di kerak neraka. Na'udzubillah. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jal, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya. Seandainya mereka benar-benar mengimani Allah, mengimani nabinya, dan mengimani Al-Quranul Karim, mengimani kitab Taurat dan Injil yang turun kepada mereka, kalau seandainya benar iman mereka seperti itu, di antara indikatornya adalah mattakhadhuhum awliya. Enggak mungkin berloyal, loyalitasnya diberikan kepada orang kafir. Ini kembali kepada masalah al-wala wal-bara, bahwasanya al-wala wal-bara yang benar merupakan konsekuensi tauhidullah. Orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya tidak boleh mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya, tidak boleh mencintai orang kafir, tidak boleh mencintai ahlu bid'ah, tidak boleh mencintai orang-orang munafik. Harus cinta dan loyalitasnya diberikan kepada orang beriman, kepada ahli sunnah, kepada ahli ta'ah, bukan kepada ahli maksiat. Walakinna kathiran minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan mereka fasik. Fasik artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak ibu sekalian, dari sekian ayat ini ada beberapa poin yang saya jelaskan di tengah pembacaan terjemahnya. Ada hal yang perlu saya pertegas di sini berkaitan dengan ayat pertama yang kita baca malam ini, yaitu ayat ke-75. Perhatikan kembali, Allah Azza wa Jalla menekankan di sini sebuah jawaban telak kepada orang-orang Bani Israel, Nasrani. Nasrani Bani Israel ataupun Nasrani yang berikutnya, atau yang ikut-ikutan dengan domba-domba yang tersesat. Mereka yang menganggap bahwa zat Tuhan itu terdiri dari tiga oknum. Pertama adalah oknum Allahutiyah, yaitu Allah Azza wa Jal, Allah Bapa yang di sorga, begitu katanya. Kemudian unsur Isa ibnu Maryam, dan yang ketiga adalah ibunya Maryam bintu Imran. Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa zat Tuhan itu seperti komponen rokok, ada kertasnya, ada tembakaunya, dan ada cengkehnya. Jadi Tuhan mereka seperti rokok. Mereka yang memiliki keyakinan seperti itu terbantahkan oleh ayat ini. Allah Azza wa Jal menyatakan, Mal Masihu ibnu Maryam illa Rasul. Isa ibnu Maryam bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang Rasul. Itu adalah akidah Islam yang benar. Kalau ada orang yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi kemudian menyatakan semua agama sama, termasuk orang yang menyatakan zat Tuhan itu terdiri dari tiga oknum ini, maka tidak bisa diterima. Karena apa? Kebenaran telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan. Dia hanyalah Rasul. Sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Sama dengan Rasul yang sesudahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanyalah seorang Rasul. Begitu pula ibunya. Bukan satu komponen atau unsur daripada ketuhanan. Ibunya adalah seorang Siddiqah. Kata Siddiqah dari kata Sidqun. Sidqun artinya jujur, konsekuen. Orang yang konsekuen dengan pengakuan imannya, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mengamalkan, menyatakan komitmen tersebut dan mengamalkan konsekuensinya, itu yang disebut dengan siddiq. Siddiqah bentuk perempuan daripada siddiq. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara indikatornya adalah yang sangat kentara di mana orang-orang Arab umumnya tidak percaya akan adanya Isra dan Mi'raj. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam diperjalankan di malam hari oleh Allah Azza wa Jalla dari Makkah ke Baitul Maqdis, lanjut kemudian ke Sidratul Muntaha, dan malam itu pula menjelang subuh beliau sampai kembali ke Makkah. Ini tidak ada yang percaya kecuali sangat sedikit, dan yang sedikit itu paling nyatanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Artinya apa? Beliau kalau sudah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun beliau percaya, yakin 100%. Enggak kurang 0, sekian. Yakin betul. Makanya beliau disebut Siddiq. Karena beliau shadiqun musaddiqun. Beliau jujur, konsekuen dengan pengakuannya, dan beliau yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula Maryam bintu Imran. Beliau seorang siddiqah. Sebagian orang, sebagian kecil menyatakan bahwa Maryam alaihi salam beliau seorang nabi, nabi perempuan. Dan ini dibantah oleh Allah Azza wa Jal bahwa nabi itu tidak ada yang perempuan. Di Indonesia muncul orang namanya Lia Edan. Tapi sudah Edan benar. Jadi sudah tidak muncul lagi dia. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Kami tidaklah mengutus seorang rasul pun melainkan laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka di antara persamaan antara nabi dan rasul adalah dua-duanya jenisnya laki-laki, enggak ada yang perempuan. Maka Maryam adalah seorang siddiqah, bukan seorang nabi. Itulah kedudukan Nabi Isa seorang Rasul dan ibunya seorang Siddiqah. Tidak ada keistimewaan lebih dari itu. Tidak bisa kemudian di-upgrade menjadi level ketuhanan. Kemudian hal kedua yang perlu saya tegaskan dari rentetan ayat ini pada ayat ke-77. Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada Rasulnya agar mendakwahkan kepada Ahlul Kitab di Madinah. Wahai Ahlul Kitab, jangan bersikap ghulu. Bapak Ibu sekalian, dalam beragama, dalam melaksanakan syariah Allah, dalam melaksanakan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sama cara bersikapnya dengan Bani Israel diharuskan melaksanakan kitab suci mereka. Jangan berlebihan. Kita berbicara tentang pola sikap beragama. Pola sikap beragama terbagi ke dalam 3 tipe. Tipe pertama disebut al-istiqamah atau al-wasatiyah. Al-istiqamah atau al-wasatiyah artinya lurus, seimbang, dan proporsional. Apa yang lurus, seimbang, dan proporsional itu? Sesuai dengan dalil yang benar. Maka dikatakan tadi, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Jangan melenceng dari kebenaran. Jangan melenceng dari petunjuk. Kalau sudah melenceng dari petunjuk, maka jatuh ke dalam sikap ekstrim. Ekstrimnya kalau tidak ekstrim mayor, maka ekstrim minor. Ekstrim mayor artinya berlebih-lebihan, kelewatan. Adapun yang kedua, ekstrim minor adalah at-tafriq, menyepelekan, sembrono, asal-asalan. Maka ini adalah 3 kategori. Yang pertama tadi, al-istiqamah dan al-wasatiyah. Artinya, lurus, seimbang, proporsional, sesuai dengan petunjuk dalil. Itu cara beragama yang benar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi menyatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab Al-Qur'anul Karim kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, lurus. Dan seperti yang kita dapati dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Para ahli tafsir menyatakan as-siratal mustaqim yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ada yang menyatakan as-siratal mustaqim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan sunnah. Ada yang menyatakan di antara ahli tafsir as-siratal mustaqim artinya dinullah. Tidak ada yang salah dari penafsiran itu. Hanya bersifat variatif saja, variasi redaksional. Baik, sikap yang pertama apa? Yang lurus, seimbang, proporsional, sesuai dengan petunjuk dalil. Yang kedua, yang saya sebut dengan istilah ekstrim minor, ekstrim mayor, inilah disebut al-ghulu, kelewatan, berlebihan. Bentuknya seperti apa? Merekayasa cara-cara yang berlebihan sehingga keluar dari petunjuk aslinya. Kita tidak bisa mengambil sampel dari agama lain. Kita ambil saja dari agama kita, dari golongan kita, dari kaum muslimin. Contoh ghulu ini seperti apa? Contoh berlebihan ini seperti apa? Kita hormat kepada orang alim. Kita harus muliakan ulama. Harus. Karena apa? Karena Allah saja mengangkat mereka, bagaimana kita hambanya tidak mengangkat mereka? Apa kata Allah Azza wa Jal? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang-orang yang beriman plus berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya beriman tok. Beriman plus, harus plus juga kita mendudukkannya. Tapi beriman tok, nah cuma mentok sampai di situ ya. Kita hormati sebagai sesama orang beriman. Tapi ulama yang beriman plus berilmu, maka kita harus lebihkan penghormatan kita kepada mereka. Tapi bagaimanapun kita hormatnya kepada ulama, maka cara kita menghormati mereka tidak boleh berlebihan. Misalnya ada orang yang kalau di hadapan ustaz, di hadapan ulama, itu nunduk sampai kayak orang ruku. Nah, tidak boleh itu. Cium tangan boleh enggak ustaz? Boleh, cium tangan. Bahkan para ulama yang kami lihat di Saudi seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau turun dari majelisnya itu dipegang kepalanya, dicium jidatnya. Tapi itu kultur mereka, enggak ada masalah megang kepala. Kalau orang sini dipegang kepalanya bisa ditonjok tuh. Ya, beda lagi kita. Baik, ikhlas kalian. Di antara sikap ghulu adalah berlebihan dalam menghormati para wali. Orang-orang yang dianggap sebagai wali, maka kemudian kuburannya dikasih pergola, mungkin dikasih bangunan, dibangunkan masjid di atasnya, dikasih kubah, kemudian dikasih kelambu, mungkin di situ dikasih lampu neon atau lampu hias seperti ini mungkin. Mbah wali siapa gitu. Kemudian orang-orang dihadirkan untuk ziarah. Ini berlebihan. Ini sikap ghulu dan ini yang telah menghantarkan, menjerumuskan orang-orang sebelum kita sampai menjadi musyrik kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebagian teman kaum muslimin yang merasa sangat penting untuk menghormati para wali, saya hormati mereka menghormati para ulama atau orang-orang saleh. Kita hormati keyakinan mereka untuk menghormati, tapi tidak membenarkan mereka untuk melakukan ziarah-ziarah kubur para wali. Apalagi orang-orang dikerahkan dengan sebutan wisata rohani lah misalnya gitu, ya. Berangkat ke Madura, berangkat ke Tanjung Priuk, Mbah Priuk misalnya. Kemudian apa namanya, Habib Empang, Empang Betawi atau Empang Bogor atau Empang Empang Bau dan sebagainya. Banyak Empang. Ikhwah sekalian, ini adalah sikap-sikap hulu, berlebihan. Seandainya itu boleh, sepasti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kuburannya wajib disikapi seperti itu oleh para istrinya. Para istrinya dan para sahabahnya menyikapi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa saja sebagaimana layaknya kuburan. Baik, ikhwah sekalian. Ini sikap ghulu. Di antara sikap ghulu adalah taklid buta. Pokoknya kalau sudah ustaz ini yang bicara, semuanya benar. Pasti benar. Gak mungkinlah ustaz itu salah. Nah ini sikap ghulu. Begitu pula kalau menganggap kajian, kalau ustaz ini yang mengisi, sudahlah, ini puncaknya. Yang lain nggak usah kita dengarkan, ya. Tanpa melihat pertimbangan dalil, tanpa melihat pertimbangan asal usulnya, bagaimana dulu beliau belajar, dari mana beliau belajar dulu. Sebagian umat Islam menjadikan patokannya adalah popularitas. Kalau ustaz ini sudah populer, sering muncul di televisi, maka itu yang paling laris. Sehingga tidak ubahnya ustaz itu dengan selebritis. Begitu pula kita, ini juga harus waspada. Kita yang sudah biasa ngaji dan mengerti dalil, tidak boleh kemudian menyikapi ini kalau ustaz-ustaz ini biasa tampil di TV. TV Roja, Insan TV, Wesal TV, ini biasa muncul di televisi. Nah, sementara ustaz-ustaz ini yang di Bintaro, yang di Ciputat, yang di Bekasi, yang ini enggak pernah muncul di televisi, di TV Roja, di TV Insan, di TV Umat, TV ini, TV itu. Enggak pernah muncul. Berarti diragukan keilmuannya. Tidak boleh kita menjadikan patokannya tampilan seperti itu. Karena masalah orang itu tampil atau tidak tampil itu tidak berkaitan sesungguhnya dengan kesolihan dan keilmuan, kapasitas ilmu mereka. Betapa banyak sekelas saya dan sekelas kakak-kakak kelas saya dari Madinah, tidak ada satu pun yang ditampilkan di TV Roja. Padahal mereka jauh lebih alim, jauh lebih berpengalaman. Entah karena mereka sendiri ogah untuk tampil karena memang menjauhi popularitas, atau karena memang mereka tidak begitu dekat dengan pengurus. Dari tahun kepulangan saya dari Madinah tahun 98, nampaknya ada orang-orang pertelevisian yang hadir di majelis-majelis saya. Mereka berdatangan silih berganti dari ANTV sampai kemudian SCTV dan Trans TV, Metro TV yang terakhir. Tapi karena acara-acara yang mereka tawarkan, pada akhirnya saya harus toleran dengan tampilnya artis cantik di samping saya, kemudian memoderasi acara tersebut. Bagaimana saudara-saudara kalau saya tampil dengan artis cantik? Memang ustadz ganteng begini di samping artis cantik memang pas kelihatannya ya, kedengarannya begitu. Tapi akhirnya tidak ada satupun yang saya iakan. Kalau saya iakan, jauh sebelum A.A. Gim dan Arifin Ilham UJ tampil, saya sudah lebih duluan. Dan konon katanya saya punya kamera face. Ya, ya. Itu bukan kata saya loh, kata mereka. Ya, bahkan ketika saya masih bulak-balik di Trans TV, masih sering bulak-balik Trans TV, saya dikejar-kejar oleh para yang punya PH itu, production house itu. Alhamdulillah sampai saat ini saya cukup di pesantren saja. Jadi itu tidak usah menjadi patokan. Bapak Ibu sekalian, inilah poin yang penting yang harus saya sampaikan. Jangan bersikap hulu, berlebihan kepada seseorang. Cukup dulu kiranya, ini sudah sampai waktu Isya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ba'da salatil Isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.